طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، حاضرين جماعة رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan bersama-sama membaca kitab Mukhtasar Siratul Rasul, Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan daripada kisah perjalanan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu tentang kisah Amr bin Luhai, yaitu orang yang pertama kali memunculkan kesyirikan di Mekah dan di Arab secara umum, setelah manusia itu berada di atas agama tauhid, di atas agama Islam yang murni yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam jangka kurun yang sangat panjang, sampailah kekuasaan Mekah dipegang oleh Amr bin Luhai. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca bersama bahwa semenjak pembangunan Ka'bah, Ka'bah ini diurusi oleh anak keturunan daripada Ismail alaihissalam. Turun di ganti generasi ke generasi, diturunkan kepada keturunan-keturunannya sampailah ke pemimpinan Arab itu pada waktu itu dipegang oleh Amr bin Luhai. Tepatnya المؤلف رحمه الله تعالى وأما قصة عمر ابن لحي وتغييره دين إبراهيم. Adapun kisah Amr bin Luhai dan perbuatan dia mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam, agama tauhid yang mengajarkan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan segala macam bentuk syirikan. Fa innahu nasya'a 'ala amrin 'azimin min al-ma'ruf wa sadaqah wal hirsi 'ala umuriddin. Amr bin Luhai ini seorang tokoh. Amr bin Luhai ini seorang tokoh yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab, seorang tokoh yang terkenal dengan kebaikan-kebaikannya, terkenal sebagai orang yang gemar bersedekah. Dan termasuk orang yang sangat memperhatikan agama Islam. Jadi termasuk tokoh besar ketika itu. Sangat bersemangat untuk menyebarkan dinul Islam, menjaga agama Islam. Fa ahabbahu an-nasu hubban 'aziman. Sehingga apa? Sehingga masyarakat pun menyenanginya. Sangat senang dengan Amr bin Nuhai ini. Masyarakat menyenanginya, menghormatinya, mengaguminya. Wa danu lahu li ajli dzalika. Dan masyarakat pun mendekat kepadanya dikarenakan perbuatan dia yang baik itu tadi. Hatta madakuhu anihim. Sampai manusia mengangkat dia menjadi pemimpin. Sampai dia diangkat menjadi apa? Pemimpin di Mekah. Wasara mulku Makkah wa wilayatul bait biyadih. Sehingga apa? Sehingga kekuasaan Mekah ketika itu dan kepengurusan Ka'bah itu ada di tangannya. Ada di tangannya. Mekah dia kuasai dan di Ka'bah pun diurus di bawah kekuasaan dia. Wa dhannu annahu min akabiril ulama'i wa afadhilil awliya. Masyarakat pun menganggap Amr bin Luhai ini sebagai tokoh ulama besar. Demikian pula sebagai wali yang ternama. Dianggap sebagai ulama. Ditokoh kan. Dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma innahu safara ila Syam. Kemudian Amr bin Nuhai ini suatu hari pergi safar ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Yang sekarang ini daerah Palestina, Suriah, itu negeri Syam. Dan sekitarnya. Fara'ahu ya'buduna al-awthan. Di sana Amr bin Luhai melihat masyarakat negeri Syam beribadah kepada patung-patung, menyembah patung. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Melihat hal itu, Amr bin Luhai menganggap hal itu baik. Perhatikan. Ini orang yang dianggap sebagai ulama, tokoh kan. Ketika melihat orang beribadah kepada patung, masyarakat beribadah kepada patung, dia dianggap baik. Dianggap baik. Dan dia menyangka dan dia meyakini itu adalah kebenaran. Kenapa demikian? Kok dia menganggap baik peribadatan kepada patung? Kok dia menganggap beribadah kepada patung itu sebagai suatu kebenaran? Li'anna syama mahalli mahilla ar-rusuli wal kutub. Karena negeri Syam ini negeri turunnya, negerinya para rasul, para nabi dan rasul, dan diturunkannya kitab-kitab yang ada. Negerinya para rasul itu negerinya Syam. Negeri Syam. Memang benar, negeri Syam memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh negeri Yahudi. Di antaranya ini. Dengan alasan ini, Amr bin Luhai menganggap bahwa peribadatan apa yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat Syam itu sebagai kebenaran. Jadi berdalih dengan apa? Dengan negeri. Oh itu kan negeri ya. Tempat para rasul, tempat diturunkannya kitab-kitab. Gak mungkinlah mereka melakukan kejelekan. Anggapannya seperti itu. Inilah di antara perilaku jahiliyah. Berdalih dengan tempat. Kemudian menganggap sesuatu yang dilakukan di tempat tersebut sebagai kebaikan. Ini tidak benar. Para nabi dan rasul memang diutus mayoritasnya di Palestina. Di Syam. Ya. Di negeri Syam. Walahumul fadilatu bidzalika ala ahli al-Hijaz wa ghairihim. Sehingga menurut Amr bin Luhai, penduduk Syam ini lebih baik, lebih benar daripada penduduk Arab, penduduk negeri Hijaz, penduduk Arab ketika itu. Faraja ila Makkah wa qadima ma'ahu bi Ubal. Akhirnya Amr bin Luhai ini kembali ke Mekah dan datang membawa Ubal, membawa satu patung, yaitu yang disebut dengan patung Ubal. Patung, istilahnya patung ternama, patung paling besar yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin. Ada kisah perang Uhud ketika Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik memerangi Rasulullah SAW dan diisukan bahwa Rasulullah SAW gugur di medan perang. Setelah pasukan musyrikin menggempur, menyerang balik kaum muslimin, orang-orang musyrikin, terutama Abu Sufyan ini, mengeluh-elukan patung Hubal ini. Dia naik ke gunung, ke bukit, sambil menyerukan kepada pasukan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, mana tokoh-tokoh kalian? Mana Muhammad? Mana Ibnu Abi Quhafah? Mana Umar bin Khattab? Mana yang lainnya? Tidak ada suaranya. Dia mengatakan, u'lu Hubal, u'lu Hubal, hidup Hubal, hidup Hubal, hidup Hubal. Diserukan jadian sebagai seruan mereka. Ini patung Hubal. Waja'alahu fi jawfil Ka'bah. Amr bin Luhai membawa patung Hubal ini kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Bukan di luar, di dalam Ka'bah. Wa da'a ahla Makkah ila syirki billah. Sehingga Amr bin Luhai pun mengajak penduduk Mekah untuk melakukan kesyirikan. menyembah patung Hubal tersebut di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada patung Hubal tersebut di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan. Ya mereka tetap beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyrik. Fa'ajabuhu. Ya, orang-orang yang sebelumnya sudah menokohkan, menganggap mulia, menganggap Amr bin Luhai ini sebagai tokoh besar, sebagai ulama, ya akhirnya apa? Diikuti. Diikuti oleh orang-orang yang jahil. Oleh orang-orang yang bodoh, yang tertipu dengan ketokohan seseorang. Wa ahlul Hijaz fi dinihim taba'un li ahli Makkah. Sementara ahlul Hijaz, Al-Hijaz ini sebutan untuk apa? Jazirah Arab ya, ketika itu. Jazirah Arab Hijaz. Ya. Sementara orang-orang Hijaz itu mengikuti orang Arab dalam beragama. Ya. Orang Arab yang dimaksud di sini adalah Makkah. Penduduk Makkah maksudnya seperti itu. Ya. Orang-orang Arab ketika itu ya ikutnya ya ke penduduk Makkah. Orang Arab yang asli. Li'annahum wulatul baiti wa ahlul haram. Karena penduduk Mekah ini adalah penguasa atau pengatur yang mengatur al-bait Ka'bah ya. Dan penduduk haram. Fatabi'ahum ahlul Hijazi ala dzalika dhannan annahu al-haq. Sehingga penduduk Hijaz yang penduduk Arab secara keseluruhan jazirah Arab ketika itu mengikuti penduduk Mekah karena meyakini bahwa itu adalah benar. Falam yazadu ala dzalika hatta ba'atsahullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan masyarakat Arab terus demikian. Di atas perbuatan mereka beribadah kepada patung-patung tersebut tidak hanya Hubal, bahkan ribuan patung yang kemudian ada di Jazirah Arab. Sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, menghidupkan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid, agama Islam yang murni. Wa ibtalu ma ahdatsahu Amr ibn Luhai, dan menyatakan kebatilan, kejelekan daripada apa yang diadakan oleh Amr bin Luhai. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, ya ditentang oleh mereka. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah menjadi kebiasaan mereka, sudah menjadi kehidupan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung yang ada. Sehingga ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan patung-patung mereka, ya mereka berat. Tidak mau. Ya. Akan mengatakan sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apa Muhammad itu mau menjadikan sesembahan-sesembahan kita itu satu saja? Kok aneh? Dari dulu kita beribadah kepada patung-patung yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak. Kok dia mau menjadikan Tuhan itu satu tok? Aneh orang ini. Kata mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dikatakan, ya, dijuluki mereka sebagai orang yang gila. Agama yang baru. Padahal tidak. Dia menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama, terutama na'am millatu Ibrahim alaihi salam, yang kita diperintahkan, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah agama Ibrahim, ya, yang lurus, yang berada di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil jahiliyatu ala dzalika. Kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu ya berada di atas kebiasaan seperti itu mereka, seperti itu beribadah pada patung, ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya patung, tetapi ya banyak hal-hal yang lainnya. Ada yang monumen, ada tempat-tempat yang dikeramatkan, ada kuburan. Dan Amr bin Luhai ini sebelumnya memang bermimpi dia. Dia bermimpi didatangi oleh setan. Oleh setan dibisikkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya bahwa ketika pada masa zaman Nabi Nuh, itu terjadi banjir bandang yang menenggelamkan patung-patung yang ada. Ya, ditunjukkan oleh setan kepada Amr bin Luhai tempat-tempatnya. Tempat-tempat patung-patung itu terkubur. Tempat patung-patung itu terkubur. Ya. Dia ikuti mimpi tersebut dan dia gali tempat-tempat tersebut. Dan benar mendapatkan patung-patung itu. Ya. Mendapatkan patung-patung tersebut. Kemudian dia boyong patung-patung itu ke Mekah. Nah, disebar di wilayah-wilayah Arab. Wa fihim baqaya min dini Ibrahim wa lam yasukuhu kulla. Meskipun demikian, ada segelintir orang di antara penduduk Arab yang tetap berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semuanya kemudian meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Islam. Tetap ada beberapa segelintir orang yang tetap berada di atas agama tauhid. Tidak mau melakukan kesyirikan. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Yang ketika awal mula turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita diajak oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha untuk menemui Waraqah bin Naufal. Qala wa aidan yadunnuna anna ma hum alayhi wa anna ma ahdathahu Amr bid'atan hasanatan. Di samping itu pula masyarakat Arab meyakini apa yang mereka lakukan itu sebagai kebaikan, sebagai kebenaran. Beribadah kepada patung, mereka yakini sebagai kebenaran. Dan mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan, yang dimunculkan oleh Amr bin Luhai ini sebagai bid'ah yang baik. Sebagai bid'ah yang diyakini. Ya, sebagai bid'ah, sesuatu yang dimunculkan di kampung ini, tapi baik menurut mereka. La tughayyiru dina Ibrahim. Mereka meyakini apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai itu tidak mengubah agama Ibrahim alaihi salam. Ya, sama seperti sampai sekarang pun demikian. Ketika seseorang memunculkan perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam ini yang tidak pernah diajarkan, mereka mengatakan itu agama sebagai bid'ah yang hasanah, kemudian tidak mempengaruhi agama Islam, kata mereka. Tidak mengubahnya. Padahal jelas-jelas mengubah. Agama yang murni. Wa kanat talbiyatu nizarin. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Sehingga talbiyah mereka, talbiyah ketika melakukan, ketika haji. Jadi kebiasaan haji ini sudah semenjak dulu, turun-temurun, semenjak Nabi Ibrahim AS. Ya. Talbiyah itu sudah ada semenjak dulu, bukan perkara yang baru di dalam agama ini. Semenjak dahulu sudah ada talbiyah. Labbaika, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Tapi oleh orang-orang Arab ketika itu, oleh orang-orang jahiliyah ketika itu ditambahi. Setelah ada patung-patung itu, mereka tambahi. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang engkau miliki. Ya, siapa? Ya patung yang mereka buat ini tadi. Ya. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau kuasai dan apa yang dia kuasai. Loh, kok seperti itu. Ya. Jadi mereka tambahkan talbiyah ketika umrah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika. Labbaik. La syarikan. Mereka tambahi illa syarikan huwa lak. Wa tamliku huwa ma malak. Jadi mereka tambahi sendiri. Ada di beberapa tempat yang menambahi kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Abdul Qadir Jailani waliullah. Ditambahi, kenapa kok harus ditambahi seperti itu? Apakah wali Allah itu hanya Abdul Qadir Al-Jailani? Tidak. Bahkan wali Allah yang paling agung, paling besar setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa bukan Abu Bakar As-Siddiq? Ini ditambahi. Selalu di ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa an abdul qadir jailani waliullah. Ini tambahan apa ini? Ya. Tidak mengingkari Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali Allah. Semua orang yang beriman dan bertakwa wali Allah. Dan wali-wali yang paling tinggi adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Terutama Abu Bakar As-Siddiq. Mereka wali Allah. Allah pilih mereka untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dijamin masuk ke dalam jannah. Adapun selain mereka, enggak ada yang dijamin masuk ke dalam jannah. Orang-orang sepeninggal setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, enggak ada yang dijamin masuk ke dalam jannah. Enggak ada. Ini hampir mirip seperti ini tadi. Tanbiyah ditambahi, ya, kemudian dianggap baik. Fa'anzalallahu ta'ala daraba lakum masalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa'antum fihi sawa'. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Daraba lakum masalan min anfusikum. Allah memisalkan, membuat permisalan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Ya. Ini Allah membuat permisalan untuk diri kalian sendiri. Cobalah. Kalau kalian itu punya, kalau kalian sebagai tuan, kemudian ada orang lain yang diangkat menjadi tuan seperti kamu memiliki budak yang sama. Memiliki budak yang sama. Kira-kira terima enggak? Kira-kira terima enggak? Ini budakku kok kemudian ada orang lain mengangkat orang lain menjadi sama seperti saya. Enggak bisa. Pasti tidak akan terima. Ya. Itu kalian, itu manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu? Kok kemudian kalian mengangkat makhluk-makhluknya setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengibadahi orang tersebut, mengibadahi makhluk tersebut sama seperti mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkannya sama seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menakutinya sebagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Adakah budak-budak kalian yang kalian miliki itu punya tuan yang sama menjadi sekutumu? Fima razaqnakum, dalam hal-hal yang kalian berikan. Fa'antum fihi sawa, kemudian kalian dianggap sama. Takhafunahum kafifatikum anfusakum. Mereka, budak-budak itu takut kepada mereka yang disetarakan tadi, yang disekutukan denganmu, sebagaimana mereka takut kepadamu. Kamu merintahkan bulan, ambil air ke sana. Yang satunya fulan, kamu ngambil kayu ke sana. Budaknya diperebutkan. Bagaimana, apa yang didapatkan oleh tuannya? Enggak dapat apa-apa semua. Bingung. Tidak akan terima. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Seperti itulah kami merinci ayat-ayat kami untuk orang-orang yang mau berpikir. Cobalah pikir. Kalau kamu punya budak, kemudian ada orang lain yang didatangkan sama sepertimu kedudukannya sebagai tuan budak itu. Ya. Padahal bukan siapa-siapa dia. Ini patung-patung dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patung yang pertama kali, Ubal, yang di agungkan, diletakkan di dalam Ka'bah, Ubal ini. Wa min aqdami asnamihim mana? Kemudian di antara patung-patung mereka yang terkemuka, yang istilahnya kuno, sudah semenjak lama disembah, yaitu patung manah. Manat nantinya, manat atau manah. Wa kana mansuban ala sahilil bahri bi Kudayt. Patung manah ini atau patung manat ini, patung yang didirikan di daerah pesisir pantai di Kudayt. Kudayt. Kudayt ini nama tempat ya, antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah yang lewat pesisir pantai, yang meskipun masih jauh dari pantai tetapi dikatakan sahilul bahr. Ya. Karena sudah dekat dengan pantai. Tu'azzimuhu al-arabu kullaha. Al-kulluha. Patung manat ini sangat diagungkan oleh orang-orang Arab seluruhnya. Jadi orang-orang Arab yang ada itu mengagungkan manat ini. Lakin al-Aws wal Khazraj kanu ashaddu ta'dhiman lahu min ghairi. Akan tetapi suku Aus dan suku Khazraj sangat mengagungkan patung manat ini. Lebih daripada penduduk Arab yang lainnya. Padahal suku Aus dan suku Khazraj ini sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW selalu berperang. Suku besar yang selalu berperang. Memerangi satu sama yang lainnya. Suku Aus memerangi suku Khazraj. Suku Khazraj memerangi suku Aus. Terus. Ya, demikian. Sampai datang Nabi kita Muhammad SAW menyatukan mereka. Wa bisababi dzalika anzalallahu inna as-safa wal marwata min sya'a'illah. Faman hajja al-baita aw itamara fala junaha 'alayhi an yatawafa bihima. Disebabkan hal itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya inna as-safa wal marwah min sya'a'illah. Ini disebabkan perbuatan orang-orang Arab yang mengagungkan patung-patung yang ada di Bukit Marwah, di Bukit Safa. Di antara keduanya, di sekitar Ka'bah, itu ada sekitar 360-an patung. Ketika bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Ketika awal mula Rasulullah SAW diutus, ini patung-patung ini masih ada. Patung-patung ini masih ada. Baru dihancurkan ketika apa? Ketika Fathul Makkah. Sekitar dua tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi bukan perkara yang mudah untuk melakukan yang demikian. Inna Safa wal Marwah min sya'a'illah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw itamara, barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau umrah, fala junaha 'alaihi ayat tawaf bihima, maka tidak mengapa bagi dia untuk tawaf ini sa'i di antara keduanya. Loh, kok sampai dikatakan seperti itu? Awalnya para sahabat yang sudah masuk Islam meyakini bahwa sa'i antara Safa Marwah itu perbuatan orang-orang jahiliyah yang dimunculkan oleh orang-orang jahiliyah. Tidak tahu kalau itu apa, kalau itu termasuk syiar haji dan umrah. Ya, karena banyak hal-hal yang dimunculkan tadi ditambah-tambahkan ke dalam ritual manasik haji pada masa jahiliyah. Nah, karena adanya patung-patung di situ, sehingga apa? Sehingga para sahabat menganggap itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga apa? Ketika haji, merasa enggan, tidak mau untuk apa? Untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah, bukan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Barang siapa yang haji ke Baitullah, barang siapa yang umrah, maka silakan, tidak ada dosa baginya tawaf. Nah, ini sa'i di antara keduanya. Adapun hukum apa sa'i baina Safa wal Marwah ini sebagai rukun daripada manasik haji. Ya, sebagai manasik rukun. Nah, Allah taala alam bisawab itu di antara patung-patung yang di ada ketika itu. Ya, patung Hubal dan patung Manah. Dan nanti masih ada patung-patung yang lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk hari kita cukupkan sampai di sini. Allah taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.